Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. So, insyaAllah kita lanjutkan pembahasannya, melanjutkan pada bab tamyiz. Kemarin sudah dibahas pada anwa'ut tamyiz, jenis-jenis tamyiz yang disebutkan oleh mu'allif Ibn Jurum rahimahullah, dan juga yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh menambahkan jenis yang kelima, yakni tamyiz yang menunjukkan pada imtila. Sampai di sini ya pembahasannya. Kemudian sesudah itu Syekh menjelaskan dari jenis-jenis tamyiz ini dengan contoh-contohnya. Jadi mengulang dari awal jenis-jenis tamyiz dengan contoh-contohnya. Baik. Misalu tamyizin muhawwalin 'anil fa'ili. Contoh untuk tamyiz yang diubah dari fa'il. Muhawwal 'anil fa'il. Hasuna Zaidun khuluqa. Zaid itu bagus akhlaknya. Wa taqdiru, takdirnya, maknanya adalah hasuna khuluqu Zaidin. Jadi pada takdir ini, pada makna ini, khuluqu sebagai fa'il. Kemudian diubah fa'il tersebut menjadi tamyiz, menjadi hasuna Zaidun khuluqa. Jadi ini jenis tamyiz muhawwal 'anil fa'il. Kemudian i'rabnya, kalimat yang tamyiz tadi, yang ada tamyiz tadi, hasuna fi'l madhi mabniun 'alal fathi, fi'l madhi mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaidun fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi aw dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Khulqan tamyizun mansubun. Tamyiz yang mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini tamyiz yang pertama. Jenis yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jenis tamyiz yang kedua dijelaskan dengan contoh. Misalu tamyizin muhawwalin 'anil maf'uli bihi. Contoh untuk tamyiz yang diubah dari maf'ul bihi. Tamyiz muhawwal 'anil maf'uli bihi. Contoh kalimatnya, awsa'na al-mujrima darban. Kami memperbesar pada orang yang bersalah itu darban, pukulannya. Wa takdiru, takdirnya apa? Maknanya kalimat ini adalah awsa'na darbal mujrimi. Kami perbesar pukulan terhadap orang yang bersalah itu. Jadi darba di sini sebagai maf'ul bih dalam makna kalimat ini, kemudian diubah menjadi tamyiz, menjadi kalimat yang awal tadi, awsa'na al-mujrima barban. Ini awsa'na, awsa'a fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni, fi'l madhi mabni dengan sukun, liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Na bomirun muttasilun mabniun 'ala sukuni. Na adalah bomir muttasil mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Al mujrima maf'ulun bihi. Al mujrima adalah maf'ul bih, mansubun yang mansub. Wa 'alamatu nasbihi al fathatu zahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Barban tamyizun, tamyiz mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, mansub tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian yang berikutnya jenis tamyiz yang ketiga, Misalu tamyizin adadi khams, misalu tamyizi adadi khamsina. Contoh untuk tamyiz adad, bilangan khamsina 50. 50 ini salah satu bilangan di antara 20, 20 sampai 90. Digunakan sebagai contoh. Bi'tu khamsina qalaman, aku menjual 50 pena. Bi'tu ba'a fi'lun madin, fi'l madi mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'il mutaharrikin. Mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. At-ta'u ta'nya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Ta' adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Khamsina maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bih mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil niyabatan al-fathatu. Tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti dari fathah. Niyabatan 'anil fathati. Li'annahu mulhaqan bi jam'il mudzakkaris salimi. Kenapa nasabnya dengan ya sebagai ganti dari fathah? Karena dia mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Jadi khamsina dan tentunya saudara-saudaranya, yakni bilangan dari ashruna sampai tis'una, 20 sampai 90, ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim, digabungkan atau dianggap sama dengan jamak muzakkar salim, yakni tanda i'rabnya itu sama dengan tanda i'rab pada jamak muzakkar salim. Marfu' dengan wawu, kemudian mansub dengan ya, dan nantinya kalau majrur juga dengan ya. Jadi bilangan-bilangan dari ashruna 20, salatuna 30 dan seterusnya sampai tif'una 90, ini mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Ini tanda i'rabnya sama dengan tanda i'rab pada jamak muzakkar salim. Baik. Jadi kalau dibandingkan, misalnya kalau jamak muzakkar salim itu muslimuna, orang-orang Islam, ya, itu dengan wawu muslimuna ketika marfu. Nanti ketika mansub menjadi muslimina. Ketika majrur juga demikian, menjadi muslimina. Ya, pada bilangan tadi ashruna sampai tis'una juga demikian, ketika marfu' ashruna dengan wawu, tis'una, ya, khamsuna dan seterusnya. Nanti ketika mansub dan juga ketika majrur dengan ya, ashrina, khamsina, tis'ina dan seterusnya. Ya, jadi ya mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Ya. Mulhaq, ya, sama dengan jamak muzakkar salim. Baik. Berikutnya. Wa nunu 'iwadun 'ala tanwini fil ismil mufradi. Dan nun, ya, yang ada di akhir pada jamak muzakkar salim ataupun mulhaqnya pada bilangan-bilangan ini tadi, ini sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Kemudian qalaman tamyizun dari kalimat tadi, fi'tu khamsina qalaman. Qalaman ini sebagai tamyiz. Ya, qalaman sebagai tamyiz. Mansubun yang mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian masih terkait dengan adat. Misalu tamyizi adadin murakkabin, contoh untuk tamyiz adad murakkab, bilangan murakkab, yakni dari 11 sampai 19, dari 11 sampai 19, yang disebut sebagai adad murakkab. Contoh, akaltu 11 raghifan, aku makan 11 roti. 11 ini adad murakkab, ya. Kemudian raghifan ini nanti tamyiznya. Dijelaskan di sini i'rabnya akaltu fi'lan madhin mabniyyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun, ta'nya adalah dhamir muttasil. Mabniyyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in, mabni dengan dhammah pada tempat rafa'. Fa'ilun sebagai fa'il. Kemudian ahada asyara maf'ulun bihi. Ahada asyara dalam kalimat tersebut sebagai maf'ul bih, mansubun yang mansub. Mabniyun 'alal fathi, yang mabni dengan fathah fi mahalli nasbin pada tempat nasab. Jadi adat murakkab itu mabni. Ya. Dan tadi karena sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin. Ini. Ada kekeliruan ini ya. Jadi ahada asyara maf'ulun bihi, yang tertulis mansubun mabniyun. Jadi yang benar mansubunnya tidak ada yang mestinya ya. Jadi dihilangkan. Jadi maf'ulun bihi mabniyun 'alal fathhi. Kalau ada mansub, kalau ada mabni, ini keliru. Ya. Jadi yang benar maf'ulun bihi, kemudian langsung mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Jadi mansubnya itu dihilangkan. Baik. Jadi nasabnya tidak secara lafaz, tapi tadi fi mahalli nasbin secara mahal, secara tempat. Kemudian raghifan tamyizun mansubun. Raghifan ini tamyiz, mansub. Wa alamatu naslihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya untuk jenis tamyiz. Ini jenis tamyiz yang kelima. Ishtaraitu mil as-sa'a. Mil as-sa'i. Ishtaraitu mil as-sa'i burran. As-sa'i ya. Ini. Saya membeli sepenuh sa' burran. Yakni gandum atau biji gandum. Burran itu gandum. Masih berupa biji ya, kalau tidak salah. Ishtaraitu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni. Ishtaraitu fi'il madhi mabni dengan sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa ta'u ta'nya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Ta adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in. Fa'ilun pada tempat rafa' sebagai fa'il. Mil'a maf'ulun bihi mansubun. Mil'a, lafad mil'a, ini sebagai maf'ul bih, mansub. Wa alamatu naslihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya ya. Dibaca mil'a, mansub ya. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Wa sa'i, ya, di kasrah ya. As-sa'i ini mudhafun ilaihi majururun. As-sa'i ini mudhaf ilaih. Ya majrur bil idafati, dengan sebab idafah. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirihi, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi tadi dibaca ishtaraitu mil as-sa'i, as-sa'i dengan kasrah. Kemudian burran tamyizun mansubun. Burran ini tamyiz, mansub. Wa alamatu naslihi al fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini beberapa contoh pada jenis-jenis tamyiz yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan? Tamyiz itu berarti menjelaskan keadaannya. Menjelaskan zatnya, bukan keadaannya. Oh, keadaannya, hal. Ya, kalau menjelaskan keadaan itu hal. Kalau tamyiz itu menjelaskan zatnya. Jadi ahada asyara, sebelas. Sebelas apa? Ini berupa zat. Jadi bukan keadaannya. Ini yang keempat berarti belum ya? Yang disebutkan sini belum, belum. Tidak dicontohkan di sini. Tapi nanti di tadrib ada insya Allah. Kita lanjutkan, masih terkait dengan ini ya, sama tapi dibuat tadrib, ya. Tadribun ala tamyizi, latihan pada tamyiz. Ma makna tamyizi? Apa makna tamyiz? Lughatan, secara bahasa. Apa makna tamyiz secara bahasa? At-tabyinu wal faslu, yakni tabyin menjelaskan, wal faslu dan memisahkan. Ya, ini. Wa fil istilahi, secara istilah apa? Huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadz dzawati, yakni ism yang mansub yang menjelaskan pada sesuatu yang samar, menjelaskan sesuatu yang belum jelas, yakni yang berupa zatnya atau pada zatnya, sesuatu yang belum jelas pada zatnya. Ini. Hal yakunu tamyizu fi'lan, apakah mungkin, apakah bisa tamyiz itu berupa fi'l? La, tidak, tidak bisa. Tamyiz tidak bisa berupa fi'l. Mad dalilu min kalamin mu'allifi, apa dalilnya dari ucapan mu'allif? Ya, li'annahu qala, karena beliau mu'allif menyatakan huwa al-ismu, dia adalah ism. Dari makna tamyiz secara istilah tadi disebutkan al-ismu, ism. Sehingga apa? Fa kharaja bidzalika al-fi'lu, maka fi'il itu keluar dari makna tamyiz ini, tidak tercakup dalam makna dari tamyiz ini. Jadi yang dimaksud tamyiz itu ism. Hal yakunu tamyizu marfu'an, apakah bisa tamyiz itu marfu'? La, tidak. Tamyiz tidak bisa marfu'. Mad dalilu min kalamil mu'allifi, apa dalilnya dari ucapan mu'allif? Huwa al-ismul mansubu. Jadi ucapan mu'allif yakni apa? Al-ismul mansubu, ism yang mansub. Jadi yang menjadi tamyiz adalah yang mansub, ism yang mansub. Sehingga kalau ada ism yang marfu', maka dia tidak menjadi tamyiz, bukan menjadi tamyiz, keluar atau tidak tercakup dalam makna tamyiz. Mal farqu baina tamyizi wal hali, apa perbedaan antara tamyiz dengan hal? Ya, apa perbedaan antara tamyiz dengan hal? At-tamyizu huwa al-ismul mufassiru liman bahama minadz dzawati. Tamyiz adalah isim yang menjelaskan pada sesuatu yang samar pada zatnya. Wal halu, adapun hal, huwa al-ismul mufassiru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang menjelaskan sesuatu yang samar pada keadaannya. Ini berbeda antara tamyiz dengan hal. Kalau tamyiz itu pada zatnya, pada dirinya sendiri, pada lafaz itu sendiri, ya. Tetapi kalau hal itu menjelaskan pada keadaannya, ya, keadaannya bagaimana ketika itu terjadi. Ini perbedaan. Baik. Kemudian yang berikutnya, zakarna anna tamyiza anwa'un, kami telah sebutkan bahwasanya tamyiz itu ada beberapa macam. Ya, anna tamyiza anwa'un, bahwa tamyiz itu ada beberapa macam. Ma hiya, apa dia itu? Al-awwalu, ya, tertulis al-awwalu, yang pertama. Al-muhawwalu minal fa'ili, yaitu tamyiz muhawwal minal fa'il, yang diubah dari fa'il. Misal contoh, tasabbaba zaidun araqa. Tasabbaba fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Tasabbaba ini fi'il madhi mabni dengan fathah. Kemudian zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati 'ala akhirih. Zaidun fa'il marfu' dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Araqan tamyizun mansubun. Tamyiz mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Ini jenis yang pertama. Atsani, jenis yang kedua, al-muhawwalu anil maf'uli bihi, yakni tamyiz muhawwal anil maf'uli bihi, tamyiz yang diubah dari maf'ul bihi. Mithlu qawlihi ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala di surah Al-Qamar ayat yang ke-12, wa fajjarnal arda uyuna. Kemarin sudah disebutkan, ya. ini tidak tercetak, tapi kemarin sudah disebutkan wafat jarna al arba uyuna. Dan kami pancarkan bumi itu mata airnya. Dalam pembahasan yang sebelumnya sudah ada ayat ini, sudah disebutkan kemarin, yaitu pada pembahasan yang sama, jenis tamyiz yang kedua ya, muhawwal anil maf'uli bihi. Ini malladhi a'lamaka, apa yang membuatmu tahu, apa yang membuatmu mengerti, annahu muhawwalun anil maf'uli bihi, bahwasannya ia tamyiz ini adalah muhawwal dari maf'ul bihi, diubah dari maf'ul bihi. Apa yang membuatmu tahu? Yes. Lianna aslaha, karena aslinya yang membuat tahu, yakni apa? Wafajjarna uyunal arda. Jadi aslinya atau takdirnya atau makna dari ayat ini asalnya demikian. Wafajjarna uyunal arda, dan kami pancarkan mata-mata air di bumi. Nah, di sini tampak uyuna ini sebagai maf'ul bih dari fajjara. Uyuna ini sebagai maf'ul bih dari fajjara. Kemudian diubah yang semula maf'ul bih, kemudian diubah menjadi tamyiz. Kemudian al-ardi ini yang menjadi maf'ul bihnya. Sehingga dalam ayat tadi disebutkan wa fajjarnal arda uyuna. Ini jenis tamyiz yang kedua, yaitu muhawwal anil maf'uli bihi. Dijelaskan i'rabnya di sini, fajjarna fajjara fi'lun madhin mabniun 'ala sukuni liittishalihi bi dhamiri raf'il mutaharriki. Fajjara fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. Na dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Na adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Al-arba maf'ulun bihi mansubun. Al-arda itu maf'ul bihi mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Uyuna tamyizun. Dalam ayat ini uyunan sebagai tamyiz. Mansubun mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini jenis tamyiz yang kedua. Dan yang berikutnya, an-na'u tsalitsu, jenis yang ketiga. Tamyizul adadi. Tamyiz adad. Tamyiz pada bilangan. Oke. Yang dimaksud apa bilangannya? Al-adadul murakkabu, bilangan murakkab. Wa 'ishruna wa akhwatuha, dan bilangan 'ishruna beserta saudara-saudaranya. Yakni 'ishruna, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Ya, dari 20 sampai 90. Contoh. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata, menyatakan di surah Yusuf ayat yang keempat, inni ra'aitu 11 kaukaba. Sungguh saya melihat 11 bintang. Ra'aitu ra'a fi'lun madhin mabniin 'ala sukuni liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Ra'a fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. As-sa'u sa'nya adalah dhamirun muttasilun mabniin 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ahada asyara maf'ulun bihi, maf'ul bih. Mabniyun alal fathai, mabni dengan fathah. Fi mahali nasbin, pada tempat nasab. Kaukaban tamyizun mansubun. Kaukaban ini tamyiz mansub. Wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirihi. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini tamyiz adat murakkab. Baik. Berikutnya, jika asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan. Tadi contoh untuk tamyiz adat pada adat murakkab dalam surah Yusuf ayat yang keempat ya. Baik. Yang berikutnya, nuridu tamyiza ashrina wa akhwatiha. Kita ingin tamyiz pada bilangan ashrin dan saudara-saudaranya. Contoh, fatahtu ashrina baban. Aku membuka 20 pintu. Fatahtu fataha fi'lan madin fi'l madi mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin, mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta'nya adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ashrina maf'ulun bihi mansubun. Maf'ul bih mansub bil ya'i dengan ya niyabatan 'anil fathati sebagai ganti dari fathah. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi, karena dia itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ism mufrad, dan nun itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Baban tamyizun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baban sebagai tamyiz mansub, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini contoh untuk tamyiz yang pada bilangan ishrin. Kemudian Syekh menanyakan di sini, ma ra'yukum, apa pendapat kalian? Lau qalal qailu, seandainya seseorang mengatakan fatahtu ishruna babun, fatahtu ishruna babun, khata'un, ini keliru, salah ya. Fatahtu ishruna babun. Qala, kalau dia mengatakan ishtaraitu ishrina babun, saya membeli 20 pintu, khata'un, ini juga salah, keliru. Limadha, kenapa? Li'anna al-maf'ula bihi la yakunu marfu'an, karena maf'ul bihi itu tidaklah marfu', ya, keadaannya tidak marfu'. Yakunu mansuban, keadaannya itu mansub. Jadi ashruna ini sebagai maf'ul bihi, maka dia mansub dengan ya, karena mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Sehingga yang benar dengan ya tadi, fatahtu ashrina, ishtaraitu ashrina. Ya, yang istora itu ishrina benar dengan ya, tapi tetap ada kekeliruan ya. Terkait dengan maf'ul bihnya dulu, di sini kelanjutannya, labuda an-naqula, labuda an-naqula, maka harus kita ucapkan ishrina, jadi dengan ya, mansubnya dengan ya. Kemudian pada babun ini juga ada kekeliruan, karena babun ini sebagai tamyiz, maka dia harus mansub ya, nasabnya dengan fathah, ya, sehingga harus dibaca dengan baban. Pada kalimat yang pertama, fatahtu ishrina baban, dan juga pada kalimat yang kedua, ishtaraitu ishrina baban. Jadi ishrina mansub sebagai maf'ul bih, baban mansub sebagai tamyiz. Jadi tamyiz dan juga maf'ul bih, kedua-duanya termasuk isim yang mansub. Yang berikutnya, an-na'ur rabi'u, jenis yang keempat. Jenis tamyiz yang keempat. Ini ya. Ma ja'a ba'da ismi tafdhili, yakni tamyiz yang datang sesudah isim tafdhil, walam yudhaf ilaihi ismu tafdhili, dan isim tafdhil itu tidak diidhafahkan padanya. Ya, sesuatu atau isim yang datang sesudah isim tafdhil, dan isim tafdhil tidak diidhafahkan pada isim tersebut. Itu termasuk jenis tamyiz yang keempat. Misalnya contoh, Zaidun aktsaru minka malan, Zaid lebih banyak darimu malan hartanya. Malan ini datang sesudah isim tafdhil, yakni aktsaru, tetapi aktsaru tidak diidhafahkan pada malan. Tidak kemudian menjadi aktsaru malin, tidak demikian. Ya, maka malan ini termasuk atau ini merupakan tamyiz, termasuk tamyiz dan merupakan jenis tamyiz yang keempat ini tadi. Dijelaskan i'rabnya di sini. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Zaidun ini mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Aktsaru khabarul mubtada'i. Aktsaru ini sebagai khabar dari mubtada'. Marfu'un bil mubtada', marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi aktsara. Minka ini jar wa majrur terkait dengan aktsara. Ya, aktsaru yang sebelumnya tadi, isim tafdil tadi. Kemudian min itu harfu jarin, al-kafu dhamirun muttasilun mabniin ala dhammi fi mahali raf, fi mahali jarin. Ini raf'nya dihapus ya, dicoret. Jadi min itu huruf jar, kemudian kafnya dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat jar. Ini tentang jar wa majrur tersebut. Kemudian yang berikutnya, lafaz atau kata malan dijelaskan di sini. Malan tamyizun mansubun. Malan ini sebagai tamyiz, ia mansub. Wa alamatu naslihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Qultu, aku katakan, walam yudhaf ilaihi ismu tahdhili, dan isim tahdhil itu tidak diidhafahkan padanya. Isim tafdil tidak diidhafahkan pada isim tersebut. Dalam contoh tadi, isim tafdil aktsaru tidak diidhafahkan pada isim malan atau mal. Ini ya. Ma makna hadha? Apa makna ini? Apa maksudnya ini? Mithlu Zaidun akramun nasi. Sebagai contoh, perhatikan kalimat ini. Zaidun akramun nasi. Zaid adalah manusia yang paling mulia. Di sini akramu isim tafdil. Kemudian an-nasi. Akramu diidhafahkan pada an-nasi. Isim tafdil diidhafahkan pada isim yang lain. Lalu bagaimana isim yang menjadi mudhaf ilaih dari isim tafdil tersebut? Hadza laisa tamyizan. Ini bukan tamyiz. Ya, an-nasi ini bukan tamyiz. Kenapa? Li'annahu li'annahu udhifa ilaihi ismu tafdili, karena isim tafdil itu diidhafahkan padanya. Jadi kalau ada isim yang menjadi mudhaf ilaih dari isim tafdil, atau isim tafdil itu diidhafahkan pada isim tersebut, maka isim tersebut bukan tamyiz, tetapi mudhaf ilaih dari isim tafdil tersebut. Dia menjadi tamyiz kalau isim tafdil itu tidak diidhafahkan pada isim tersebut. Seperti contoh yang sebelumnya tadi, Zaidun aktsaru minka malan. Aktsaru tidak diidhafahkan pada malan. Maka malan ini sebagai tamyiznya. Ini ya. Jadi bedakan, perhatikan ini. Baik. Ini jenis yang keempat. Yang berikutnya an-na'ul khamisu, jenis yang kelima. Madalla alam tila'in, sesuatu yang menunjukkan pada imtila', yang penuh. Ya, mislu contoh, ishtaraitu mil'a sa'i burran, aku membeli sepenuh sa', satu sa' penuh burran berupa biji gandum atau gandum. Ya, ishtaraitu ishtara fi'lan madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Ta' adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah. Fi mahali raf'in, pada tempat rafa'. Fa'ilun sebagai fa'il. Mil'a maf'ulun bihi. Mil'a dalam kalimat ini sebagai maf'ul bih. Mansubun mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian as-sa'i ya, bukan al-ardi, tapi as-sa'i. Ini salah cetak ya. Banyak kesalahan cetak ini tadi. Ya, as-sa'i. As-sa' mil al mil as-sa'i. As-sa'i mudhafun ilaihi. As-sa'i ini sebab mudhaf ilaihi. Majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Wa 'ala mudjarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Burron tamyizun mansubun. Burron sebagai tamyiz. Dia mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini jenis tamyiz yang kelima. Dia menunjukkan imtila. Kemudian perhatikan contoh-contoh berikut ini. Aindi mi'atu dirhamin. Saya mempunyai 100 dirham. Aindi mi'atu dirhamin. Dijelaskan i'rabnya. Aindi dorfu makanin mansubun ala dorfiyati. Aindi atau lebih tepatnya ainda. Ini adalah dorf makan mansub karena sebab dorfiyah sebagai dorf. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan. Ala ma qabla ya al-mutakallim, pada huruf sebelum ya mutakallim. Jadi aslinya itu inda. Tetapi karena ini diidhofahkan pada ya mutakallim menjadi indi. Ya, fathahnya tidak bisa tampak. Ya, fathahnya tidak bisa tampak. Kenapa? Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Yang mencegah dari nampaknya fathah tersebut adalah karena menempati tempat, ya, karena ditempati oleh harakat yang sesuai. Ya, sesuai dengan ya mutakallim, harakatnya adalah kasrah. Sehingga yang sebelumnya itu harus dikasrah. Ya, maka tadi fathahnya tidak bisa tampak karena tempatnya ditempati oleh harakat yang sesuai dengan ya mutakallim, yakni kasrah. Ainda mudhafun, inda sebagai mudhaf, wal ya'u kemudian ya mutakallimnya mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih, mabniun ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli jarin pada tempat jar, mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaihi. Wa dharfu dan dharf tersebut, indi tersebut, muta'alliqun bi mahdhufin, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan, khobarun muqaddamun sebagai khobar yang didahulukan. Ini ya, ini khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kemudian mi'atu, lafaz mi'atu apa? Mubtada'un mu'akhorun, ini adalah mubtada', mubtada' mu'akhor, mubtada' yang diakhirkan. Marfu'un bilibtida'i, marfu' dengan sebab ibtida', karena menjadi mubtada'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian dirhamin, apa? Mudhafun ilaihi, dirhamin ini mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaih dari mi'atu, ya. Majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Wa 'alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih, kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi dalam contoh ini apa? Tidak ada tamyiz. Ya. Walaupun ada adat, ada bilangan, tapi bilang itu tidak termasuk yang terkait dengan tamyiz, yakni atu. Ini tidak terkait dengan tamyiz yang mansub. Ini ya. Baik. Jadi hanya pada bilangan tertentu yang dengan tamyiz yang mansub. Yang berikutnya, qala Allahu ta'ala an ashabil jannataini. Allah ta'ala berkata, menceritakan tentang penduduk atau pemilik dua kebun. Al-jannatain, ini dua kebun. Ada satu kisah ini di surah Al-Kahfi ayat yang ke-34. Ya. Qala ahaduhuma lil akhari, berkata salah seorang dari keduanya kepada yang lain. Jadi ada dua kebun, yang satu milik si A, yang satu milik B. Salah satunya, ya katakanlah si A, dia berkata pada si B. Ini ayatnya kemarin sudah dibaca. Ini di halaman 419 ya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Di surah Al-Kahfi ayat yang ke-34. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, aku lebih banyak darimu hartanya dan lebih mulia kedudukannya ataupun kelompoknya. Ini. Maka dijelaskan i'rabnya dari ayat ini, ana dhamirun munfasilun adalah dhamir munfasil mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, mabni dengan sukun pada tempat rafa', mubtada'un sebagai mubtada. Kemudian aktsaru, khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Aktsaru ini sebagai khabar dari mubtada, marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Minka, min harfu jarrin, min adalah huruf jar. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathhi. Kafnya adalah dhamir muttasil mabni dengan fathah fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Malan, ya, tamyizun. Malan ini sebagai tamyiz, mansubun, dia mansub, ya. Wa alamatu naslihi al-fathatu zahiratu 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Min ayyi anwa'i tamyizi, dari jenis tamyiz mana ini? Dari jenis tamyiz mana ini? Idza kana ba'da ismi tafdhili wa lam yudaf ilaihi ismu tafdhili. Yani jenis tamyiz jika dia terletak sesuai ism tafdhil dan ism tafdhil itu tidak diidhafahkan padanya. Berarti jenis tamyiz yang keempat, ya. Ini jenis tamyiz yang keempat tadi. Kemudian wa a'azzu. Al-wawu harfu 'athfin, kelanjutan dari ayat tadi, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. A'azzu bagaimana? Wawunya tadi huruf 'athf. Kemudian a'azzu ma'tufun 'ala aktsaru. A'azzu ini di'athfkan pada aktsaru. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un, dan sesuatu yang di'athfkan pada yang marfu', maka dia marfu'. A'azzu di'athfkan pada aktsaru. Aktsaru marfu', maka a'azzu juga marfu', ya, dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, dibaca a'azzu. Ini, ya. Kemudian nafaron. Apa nafaron? Tamyizun, dia tamyiz. Ya. Mansubun, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini juga jenis tamyiz yang keempat. Jadi nafaran, tamyiz ini datang sesudah ism tafdil, yakni a'azzu. Dan ism tafdil tersebut, yakni a'azzu, tidak diidhafahkan pada ism atau pada tamyiz tersebut. A'azzu tidak diidhafahkan pada nafaran. Maka nafaran sebagai tamyiz pada jenis tamyiz yang keempat. Ini. Jadi a'azzu termasuk ism tafdil, ya, karena di sini ada huruf yang sama menjadi a'azzu. Kemudian contoh yang berikutnya. Ishtaraitu 20 kitaban. Aku membeli 20 kitab. Ishtaraitu. Ishtara fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Fi'il madhi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharakat. Ata'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ishrina maf'ulun bihi mansubun bil ya'i niyabatan 'anil fathati. Ishrina ini maf'ul bih, mansub dengan ya sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi. Karena dia itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, dianggap sama, digabungkan dengan jamak mudzakkar salim. Wan nunu 'iwadun 'ala tanwini fi ismi mufradi, dan nun itu sebagai pengganti tanwin pada isim mufrad. Kemudian kitaban, kitaban sebagai tamyizun tamyiz. Mansubun mansub wa 'alamatu naslihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. limadza nusibat tamyizu? Ya. Kenapa tamyiz itu dinasabkan? Ya. Kitaban di sini tamyiz, kenapa dia mansub? Li'annahu tamyizun lil adadil ladzi yansibu tamyizahu. Karena dia menjadi tamyiz dari bilangan yang menasabkan tamyiznya. Ya. Kitaban ini sebagai tamyiz mansub karena dia menjadi tamyiz dari bilangan yang menasabkan tamyiznya. Ma huwa al-adadu alladhi yansibu tamyizahu? Apa itu? Apa dia bilangan yang menasabkan tamyiznya? Bilangan mana saja yang menasabkan tamyiznya? Al-adadul murakkabu, yakni adad murakkab, bilangan murakkab dari 11 sampai 19, dari 11 sampai 19, wa 20 wa akhwatuha, dan bilangan 20 dan saudara-saudaranya. 20, 30, 40 sampai 90. 20, 30, 40 sampai 90. Ini. Jadi dua kelompok bilangan ini yang menasabkan tamyiznya. Ini. Baik. Sehingga tadi 20 kitaban, kitaban mansub karena menjadi tamyiz dari 20. Contoh yang berikutnya. Wala na'budu illa iyyahu mukhlishina, dan kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dalam keadaan ikhlas. Ya, mukhlishina dalam keadaan ikhlas. Menunjukkan apa? Keadaan mukhlishin. Dijelaskan i'rabnya di sini. Wala al-wawu bihasabi maqabalaha. Wawunya sesuai dengan keadaan sebelumnya. La, la-nya apa? Nafiyatun, la-nya adalah nafiyah untuk menafikan. Karena ini la-nya nafiyah, maka tidak berpengaruh pada fi'il sesudahnya, pada fi'il mudhari' sesudahnya. Ya. Na'budu, fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' marfu'. Jadi tidak terpengaruh oleh la tersebut. Kenapa? Karena la-nya nafiyah. Ya, maka fi'il mudhari'nya tetap marfu'. Na'budu. Marfu'un bi dhammati dhahirati ala akhirih, marfu' dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu hasrin, illa di sini sebagai kata untuk hasr, untuk membatasi. Ya. Ya, pembahasan lebih lanjut di lain waktu insyaallah. Yang jelas ini Asy-Syaikh menyatakan illa ini sebagai adatu hasr, kata atau alat yang digunakan untuk membatasi. Iyyahu, iyya maf'ulun, maf'ulu na'budu. Iyya, iya ini domir ya, domir munfasil, atau lebih tepatnya domir nasab munfasil. Ya. Kenapa? Karena sebagai maf'ul bih. Ya, di sini dijelaskan iya itu maf'ulu na'budu, maf'ul dari na'budu. Ya, maf'ul dari na'budu. Jadi domirnya iya ini. Kemudian al-ha'u, haknya pada iyahu, haknya apa? Harfun dalun alal ghaibati. Haknya adalah huruf yang menunjukkan pada ghaibah, pada kedudukan orang ketiga, ghaib. Ini. Jadi yang dhamir ini pada lafaz iya. Adapun ha itu sekedar harf yang menunjukkan kedudukannya. Kalau ha itu ghaibah. Kalau misalkan dengan kaf, iya ka, kafnya itu menunjukkan pada khitab, pada kedudukan orang kedua. Ya. Kalau dengan ya, iya ya, maka ya itu huruf yang menunjukkan pada takallum, menunjukkan pada kedudukan orang pertama. Jadi yang bomir pada lafaz iya ini ya. Dan insyaallah ini dulu sudah dibahas ya, ada pembahasan maf'ul bih yang berupa bomir. Berikutnya mukhlisina. Apa mukhlisina di sini? Halun, ini adalah hal ya. Jadi apa? Menunjukkan hai'at, keadaannya. Bukan tamyiz, tapi dia hal, menunjukkan keadaannya. Minat bomiri fi na'budu. Hal dari bomir pada fi'il, pada jumlah fi'liyah, na'budu. Mansubun bilya'i, mansub dengan ya' niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia, lafaz mukhlisina ini adalah jam'u mudzakkar salim. Jadi mansubnya dengan ya'. ini. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismi mufradi, dan nun itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi contoh yang terakhir ini contoh untuk hal, bukan tamyiz. Jadi dengan adanya contoh ini untuk membedakan antara tamyiz dengan hal. Ya, ini. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Kalau istara itu istrina kitaban. Ini kalau dibalik istara itu kitaban istrina. Bukan yang sama. Biasanya tamyiz itu letaknya di akhir. Akhir. Ya. Yeah. Jadi sesudah sesuatu yang diterangkan tadi. Jadi tidak bisa dibalik. Jadi berarti bukan tamyiz namanya. Dalam contoh-contoh yang ada selama ini, tamyiz itu letaknya di akhir. Selalu. Ya. Ini. Kalau dibalik, wallahualam, nanti mungkin bisa keliru itu sebagai maf'ul bih. Ishtara itu kitaban. Ya. Yang jelas, dari contoh-contoh yang ada dalam pembahasan tamyiz, tamyiz itu letaknya selalu di akhir kalimat. Sesuai dengan kaidah kemarin apa? Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi dia adanya sesudah tamamil kalam. Ba'da tamamil kalam, sesudah sempurnanya kalimat. Menunjukkan apa? Letaknya di akhir kalimat. Artinya kalimat awal itu sudah sempurna, ada fi'il, fa'il, atau mungkin maf'ul bih sudah sempurna dulu, baru kemudian tamyiz. Atau mubtada khobar sudah sempurna, baru kemudian diikuti tamyiz. Menunjukkan apa? Dia letaknya di akhir. Sebagaimana hal juga demikian, adanya sesudah tamamil kalam, sesudah sempurnanya kalimat. Jadi letaknya di akhir kalimat. Karena syaratnya kemarin itu ba'da tamamil kalam. Ada lagi? Ya, pembahasan tamyiz selesai dengan ini, alhamdulillah. Dan insyaallah yang berikutnya bab yang baru tentang al-istitsna, dan ini pembahasannya agak panjang, ya. Kita dipersiapkan insyaallah. Ini dulu untuk malam ini. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.